Bismillah. Alhamdulillah. Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih kama yuhib rabbuna wa irdah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazid amma ba'd. Kita sampai pada pembahasan Hajar. Ingat kembali bahwa Hajar ada yang tujuannya bersifat umum, itu maslahat umum, yaitu yang pertama dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kedua menerapkan prinsip al-wala wal bara, yang ketiga menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, yang keempat himayat al-mujtama' al-islami, menjaga komunitas masyarakat, ya, kaum muslimin, umat, dari penyimpangan, dari bid'ah. Dan ada yang tujuannya bersifat khusus, yaitu untuk maslahat al-hajir, maslahat orang yang menghajir, melakukan boikot. Dan yang terkait dengan maslahat al-mahjur, orang yang dihajar, orang yang diboikot. Telah kita lewati pada bantahan Syekh Rabi' hafizahullah pada halaman 30 setelah menyebutkan dalil huwa alladhi anzal 'alaikal kitaba ila qawlihi fa amma alladhina fi qulubihim zaghun fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'a al-fitnati wa ibtigha'a ta'wilihi ila akhir al-aya dan tahdhir Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah membaca ayat ini idza ra'aytum alladhina yattabi'una ma tashabaha minhu fa ulaika alladhina sammallahu fahdharuhum, ya, kamu melihat orang-orang yang mengikuti ayat-ayat yang mutasyabihat, ketahuilah bahwa mereka lah orang-orang yang dinamakan oleh Allah Subhanahu wa taala, waspadailah mereka, tahdzir dari mereka. Bahwa dipetik dari ayat dan hadis dan dalil yang semisal dengan ini bahwa tahdzir ahlul bidah dan menghajar ahlul bidah, ya, tujuan intinya adalah, ya, jangan langsung pikirannya ke orang yang dihajar, tapi terkait dengan orang yang menghajar, melakukan boikot itu sendiri untuk menjaga di dirinya meskipun mereka ulama. Nah, ini difahami oleh salafus saleh, ini yang diterapkan oleh mereka, diaplikasikan oleh mereka, ya, mereka melakukan tahdir hajar demi menjaga diri mereka, itu pertama kali, ya. Nah, adapun maslahat al-mahjur, maslahat orang yang dihajar, pelaku penyimpangan mubtadi tersebut, ya, untuk maslahat dia, ya, maka ini urusan lain, dia rujuk atau tidak. Yang penting pertama kali orang melakukan hajar untuk menjaga dirinya sendiri agar tidak terpengaruh oleh mubtadi tersebut. Dan selain itu telah kita dengar ada maslahat yang sifatnya umum. Nah, selanjutnya pada halaman 31 lanjut ke al-maqsid ats-tsani. Ya. Kata Dr. Ibrahim Al-Haili pada nasihatnya, al-maqsid ats-tsani, tujuan maksud yang kedua, tujuan yang kedua dilakukannya hajar. Al-hajru li maslahatil ummah. Hajar untuk maslahat umat. Ya, ini yang sudah diterangkan sebelumnya yang kami nukil dari At-Ta'aqubat As-Sharihah ya, bantahan Syekh Abdullah Al-Bukhari terhadap nasihat yang telah kita merujuk barusan. Nah, ini yang sifatnya ya umum tujuannya, itu maslahat umat salah satunya. Fayushra'u hajru man fi hajrihi naf'un muta'addin lil ummah. Nah, kahajri ba'di ashabil mukhalafat bihaitsu yu'athiru hajruhum fi zajr ghairihim an fi'li mithlihim. Maka disyariatkan melakukan hajar boikot orang yang amalannya, amalan hajar boikot yang dilakukannya manfaatnya dirasakan oleh umat, ya, sampai kepada umat seperti menghajar sebagian pelaku mukhalafat penyelisihan syariat dalam bentuk menghajar mereka, yu'athir memberi efek pengaruh fi zajri ghairihim untuk menghardik selain pelaku mukhalafat itu an fi'li mislihim dari melakukan perbuatan yang seperti perbuatan mereka. Jadi agar orang lain terhardik tidak ikut-ikutan melakukan mukhalafah itu ketika pelakunya dihajar. Jadi menjaga umat agar tidak ikut melakukan mukhalafah seperti itu. Nah, ketika umat melihat pelaku mukhalafah itu dihajar, diboikot, nah diharapkan umat kemudian ya menjadi takut untuk ikut-ikutan melakukan hal yang sama. Wa syahidu hadza minas sunnah. Dalil perkara ini dari sunnah, ma akhrajahu asy-syaikhan min hadits Abi Hurairah radhiyallahu anhu, hadits yang dikeluarkan oleh asy-syaikhan Al-Bukhari dan Muslim. Di hadits Abi Hurairah radhiyallahu an, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yu'ta birrajul al-mutawaffa alaihi ad-dain fayas'al. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dihadirkan kepada beliau ar-rajul al-mutawaffa, ya, seorang yang wafat meninggal, alaihi ad-dain, punya tanggungan utang, fayas'al, maka Nabi Rasulullah bertanya, hal taruka fadlan, apakah orang mati ini meninggalkan harta, meninggalkan harta, ya, fadlan maksudnya harta. Nah, yang harta itu bisa untuk menutupi utangnya. Ini kelebihan harta yang bisa menutupi utangnya. Fa in hudditsa annahu taraka wafa'an. Jika Nabi Rasulullah diberitahu bahwa orang mati ini meninggalkan harta yang bisa untuk melunasi utangnya, shalla beliau alaihi wasallam menyolatinya. Wa illa, jika tidak, qala lil muslimin, maka Nabi Rasulullah SAW bersabda kepada kaum muslimin, sallu ala sahibikum, salatlah kalian terhadap sahabat kalian. Yani kalian yang salati, Nabi Rasulullah SAW tidak mau menyalatinya. Karena orang itu meninggal dalam keadaan punya utang yang tidak terlunasi, tidak juga meninggalkan harta untuk melunasinya, dan tidak ada juga orang lain yang menanggungnya. Nah, karena tidak ada kewajiban untuk selainnya untuk menanggungnya, hatta ahli warisnya. Ahli waris tidak berkewajiban menanggung utang, ya, orang yang meninggal dari kerabat mereka. Nah, punya bukan kewajibannya. Ini kesalahan sebagian orang menuntut ahli waris. Kalian ahli waris, kalian harus membayarnya. Tidak boleh begitu. Bukan tanggung jawabnya mereka. Nah, tanggung jawabnya orang mati yang berutang itu, kalau dia punya harta yang dia tinggalkan, sebelum dibagikan ke ahli waris, harus digunakan dulu untuk melunasi utangnya. Kalau tidak ada yang tersisa, ya tidak ada bagian untuk ahli waris. Nah, yang salah juga sebaliknya, ahli waris membagi-bagi hartanya di antara mereka padahal punya banyak utang tidak dibayar. Nah, ini juga salah. Nah, sebelum dibagi ke ahli waris harus dibayarkan utangnya dulu. Kalau tidak ada yang tersisa, ya sudah tidak ada bagian untuk ahli waris. Sebaliknya, kalau tidak meninggalkan harta dan punya utang, ahli waris tidak boleh dituntut untuk membayarkan utangnya. Ya. Tetapi kalau mereka mau membayarkan utangnya, itu ihsan dari mereka. Bahkan selain ahli waris, bahkan selain kerabat, orang lain kalau kasihan kepadanya dan ingin membayarkan utangnya, sah. Kalau tidak ada, nah ini masalahnya. Nabi Rasulullah SAW tidak mau menyolatinya. Kalau meninggal, utangnya tidak terlunasi, tidak punya harta untuk menutupinya, tidak ada juga yang mau menanggung membayarnya, Nabi Rasulullah SAW tidak mau menyolatinya. Kaum muslimin, para sahabat yang lain yang disuruh menyolatinya. Nah, ini menunjukkan bahwa urusan utang itu bukan urusan remeh. Ini Nabi Rasulullah SAW menghardik dari bermudah-mudahan berutang sampai-sampai beliau tidak mau menyolati orang yang meninggal dalam keadaan utangnya tidak lunas. Fan nabiyyu innama taraka as-salata ala hadzal rajul wa huwa sahibud dain alladzi la wafa'a lahu min ajli zajrin nasi an mithli fi'lihi. Maka Nabi Rasulullah SAW hanya sesungguhnya beliau tidak mau menyolati orang tersebut ya yang punya utang ya dan tidak punya harta untuk melunasi utangnya. Min ajl tujuannya dalam rangka zajir an-nas untuk menghardik kaum muslimin an misli fi'lihi dari perbuatan semisal itu agar yang lain jadi takut berutang. Nah, karena orang yang berutang meninggal tidak melunasi utangnya diperlakukan seperti itu. Iya. Jadi memang berutang itu kalau betul-betul terdesak hajat, kebutuhan yang sangat mendesak. Sehingga terpaksa berutang. Nah. Kama qarar hadza Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah sebagaimana ini ditakrir ditetapkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah difahami dari hadis tadi. Qala rahimahullah kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah amma man kana mudhiran lil fisqi ma'a ma fihi min al-iman. Adapun orang yang mudhiran lil fisq menzahirkan menampakkan secara terang-terangan kefasikan bersama dengan adanya keimanan dalam dirinya tetapi dia menampakkan kefasikan itu ka ahlil kabair seperti pelaku dosa besar. Fahaulai maka mereka itu la budda ayyusalli alaihim ba'dul muslimin harus ada sebagian kaum muslimin yang menyolati. Karena pelaku dosa besar kefasikan. Ya, masih muslimun, masih punya hak untuk disolati. Maka harus ada yang menyolati sehingga fardu kifayah. Kewajiban kifayah kaum muslimin menyolati muslim yang meninggal terlaksana. Wa man imtana'a min as-salati 'ala ahadin minhum zajran li amsalihi an mithli ma fa'alahu kama imtana'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam 'an as-salati 'an 'ala qatili nafsihi wa 'ala al-ghal wa 'ala al-madin alladhi la fa'alahu wa kama kana katsirun min as-salaf yamtani'una min as-salati 'ala ahli al-bid'ah kana amaluhu bihadis sunnah hasanatan. Wa man imtana'a min as-salah dan barang siapa tidak mau menyolati ya ala ahadin minhum salah seorang menyolati menyolatkan salah seorang dari pelaku dosa besar itu orang-orang fasik itu dengan tujuan zajran li amsalihi untuk menghardik ya yang semisal dengannya ya an mithli ma fa'ala agar tidak ikut-ikutan melakukan apa yang dilakukannya agar tidak ikut-ikutan melakukan kefasikan seperti itu kama amtana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam sebagaimana nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mau anis salat menyolati ala qatil nafsi orang yang bunuh diri nabi sallallahu tidak mau menyolati orang yang bunuh diri karena itu kefasikan dosa besar walal ghal orang yang mencuri ya harta ghanimah sebelum dibagi ghulul wa alal madin alladzi la wafa'a lahu dan tidak mau menyolati orang yang punya utang meninggal tidak meninggalkan harta untuk melunasi utangnya ya ini tujuannya agar orang lain takut melakukan hal yang serupa itu. Wa kama kana katsiru minas salaf, dan sebagaimana yang dilakukan oleh banyak kaum salaf, yamtani'una minas salati ala ahli al-bid'ah, mereka tidak mau menyolati pelaku bid'ah, ahlul bid'ah, pengikut bid'ah. Ya. Kana amaluhu bihadhihi sunnati hasanatan, adalah amalannya ya, mengamalkan sunnah ini, ajaran Nabi Rasulullah SAW ini adalah amalan yang baik. Nah, akan diterangkan nanti, dipertajam nanti pada keterangan Syekh Rabi', bahwa yang melakukan ini adalah orang yang ya punya pengaruh di tengah-tengah kaum muslimin. Nah, aqul, kata Syekh Rabi', aku katakan, inna Syekhul Islam, sesungguhnya Syekhul Islam yuridu, maksudnya ya, ingin ayuqarrira, untuk menetapkan anna sholata alil fussaqi wa nahwihim masyru'atun, bahwasanya menyolati orang-orang fasik, pelaku dosa besar, dan yang semisal dengan mereka, dengan ahlul bid'ah, masyru'ah, disyariatkan. Ya, karena mereka masih muslimun. Ya. Lakin minas sunnatil hasanati, akan tetapi merupakan sunnah ya yang baik, ayyam tani'a man yuqtada bihi minal ulama anis salati ala ahli al-bid'i wal fisq. Man yuqtada bihi minal ulama, orang yang dijadikan panutan dari kalangan ulama, dari kalangan ahlul ilm, ya, jadikan panutan, tokoh, ditokohkan di tengah-tengah masyarakat, ayyam tani', agar dia ya menahan diri anis sholah, dari menyolati, yakni jangan menyolati ahlul bid'ah wal fisq, penganut bid'ah dan pelaku kefasikan. Nah, ini untuk orang yang ditokohkan, agar masyarakat melihat, nah, ini orang ini dikagumi, ditokohkan oleh masyarakat, diakui oleh masyarakat keilmuannya, punya pengaruh di tengah-tengah masyarakat. Nah, ketika tokoh ini tidak menyolati penganut bid'ah itu, ahlul bid'ah itu, tidak menyolati orang fasik itu, ya, tujuannya apa? Agar masyarakat ya terhardik dengan itu dan menjadi takut untuk ikut-ikut melakukan bid'ah seperti orang tersebut, agar menjadi takut ikut-ikutan melakukan kefasikan seperti itu, ya, karena tidak disolati kalau meninggal. Nah, tujuannya itu. Wa min huna, dan dari sini, ihtajja bimtina'i imamil ummati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alaihi salati ala qatil nafsihi wa ala al-ghal wa ala al-madin. Ah, dari sinilah ihtajja Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, berhujjah, berdalil dengan imam al-ummah, imam umat ini, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang tidak mau menyolati orang yang bunuh diri, orang yang mencuri harta ghanimah sebelum dibagi, ya, dan orang yang meninggal dalam keadaan punya utang yang tidak lunas. Nah, dari sini pendalilan Ibnu Taimiyah. Karena Nabi Al-Sallam sebagai panutan, imam. Nah, dengan itu menghardik kaum muslimin agar tidak ikut-ikutan melakukan hal yang seperti itu. Adapun keumuman kaum muslimin selain Nabi Al-Sallam, para sahabat. Nah, para sahabat, mereka tetap diperintahkan untuk menyolatinya. Nah, wa ataqidu anna hadha qasduk, dan aku berkeyakinan, kata Syekh Rabi, bahwa ini yang kamu maksud. Ini yang kamu maksud, maksudnya Ibrahim Ruhaili. Ini yang kamu maksud. Ini keterangan yang dipertajam tadi. Walakin fi kalamika syai'un minal ghumud, akan tetapi pada ucapanmu ada sedikit yang tersamarkan, tidak jelas, ya, kurang tajam. Nah, wala kullin fa hadzal al-maqsidu muhimun jiddan, ya, bagaimanapun juga tujuan ini ada tujuan yang penting, ya, li anna fil qiyami bihi himayatan lil ummah, min makayidi ahli al-bid'i wal ahwa'i wa min syururi ahli al-fasad wal fisq. Karena melaksanakan ya sunnah ini yang telah kita dengar ya, himayah maslahatnya adalah himayah lil ummah, menjaga umat, menjaga umat dari makayid, dari ya makar-makar tipu muslihat ahlul bid'ah wal ahwa, dan dari kejelekan ahli al-fasad wal fisq, kejelekan para perusak, pelaku kefasikan di muka bumi. Ketika mereka diboikot, dihajar, meninggal pun tokoh yang jadikan penonton tidak mau menyelatinya, ah ini hardikan bagi yang lain. Ya, kan tidak ikut-ikutan melakukan itu. Nah, wa saddu dzara'i al-fitan wa asbabiha min وسد ذراء الفتن وأسبابها من أهم الأصول التي وردت فيها نصوص كثيرة. سد الذراء menutup pintu, menutup jalan ya timbulnya fitnah, menutup jalan-jalan fitnah ya, menutup jalan-jalan fitnah, faktor-faktor fitnah, asbabiha, menutup jalan-jalan fitnah dan faktor-faktor penyebabnya, tergolong aham al-usul, tergolong prinsip yang paling besar ya, yang telah datang dengannya keterangan tentangnya nas-nas yang banyak. Awsalah al-imam Ibnu Qayyim nas-nas yang banyak yang menunjukkan bahwa menutup jalan-jalan fitnah dan faktor-faktor penyebab fitnah tergolong prinsip yang paling besar, yang paling agung. Dalil-dalilnya itu telah disampaikan oleh Imam Ibnu Qayyim dalam kitab I'lam Al-Muwaqqi'in, dalam kitab I'lam Al-Muwaqqi'in ila 99 nasfan, sampai 99 nas. Ada 99 nas dalil yang menunjukkan itu. Ya. Wa allafa Syekhul Islam fi dzalika kitaban, dan Syekhul Islam sendiri telah mengarang khusus kitab dalam perkara itu. Nah, kemudian perkataan Dr. Ibrahim Ar-Ruhairi ini pada halaman 23-24, al-maqsidu tsalits, tujuan yang ketiga, al-hajru li maslahatil mahjur. Hajar boikot dengan tujuan untuk maslahat orang yang dihajar. Ah. Ya. Sahib al-mukhalafah, pelaku penyelisihan itu. Fayushra'u hajru ashabi al-mukhalafat min ahli al-bid'i wal-ma'asi in kana fi hajrihim maslahatun lahum birruju'i anil-mukhalafa wa tauba minha. Maka disyariatkan melakukan hajr boikot terhadap pelaku penyelisihan syariat dari kalangan ahli al-bid'i wal-ma'asi, pelaku bid'ah dan maksiat, jika pada hajr tersebut, melakukan hajar boikot kepada mereka, ada maslahat ya bagi mereka. Nah ini diikat di sini, jika ada hajar, ada maslahat pada hajar tersebut ya, ada maslahatnya bagi orang yang dihajar. Maslahat yang dimaksud adalah rujuk ya, rujuk dari kesalahannya dan bertobat darinya. Nah ini kan nanti timbul pertanyaan. Berarti kalau maslahat itu tidak diharapkan, yakni sulit diharapkan mubtadi tersebut rujuk ya, berarti tidak ada dasar untuk menghajar dia. Berarti kalau tidak ada maslahat untuk dia, berarti kita tidak hajar, tidak ada gunanya dihajar. Nah ini, nah ini nih jadi syubhat ini ya, telah ditekankan sebelumnya bahwa yang paling penting bukan itu. Yang paling penting adalah maslahat al-hajir. Pertama kali orang yang menghajar, meskipun dia alim, kokoh ilmunya ya, maka dia menghajar mubtadi tersebut demi menjaga dirinya. Dihajar, dipukul, tidak mau bicara dengan dia, tidak mau menjawab salamnya, mau baca ayat saja tidak mau, seperti yang dilakukan oleh siapa? Imam-imam tokoh-tokoh tabi'in, Muhammad bin Sirin, Ayyub As-Sakhtiani, Al-Imam Malik ya. Nah, Karena untuk menjaga diri mereka, mereka takut terkena pengaruhnya, terkena bid'ahnya, syubhatnya. Tanpa memperhitungkan orang ini kalau diperlakukan begitu rujuk apa enggak, bukan itu yang dipikirkan oleh Muhammad bin Sirin, Ayub Sakhtiani, bukan itu yang dipikirkan. Ketika menghajar mubtadi, bukan itu yang dipikirkan oleh mereka bahwa barangkali dia rujuk, tapi yang dipikirkan pertama kali apa? Diri mereka sendiri agar selamat, tidak kena syubhatnya. Nah, ini hati-hati ini syubhatnya Ruhaili. Nah, yang merusak ya pada zaman ini. Wa yadullu ala hadza hajrun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Menunjukkan hal ini hajar boikot yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam li Ka'b ibn Malik, terhadap Ka'b ibn Malik wa sahibaihi dan dua sahabat yang lain. Ada tiga sahabat Ka'b ibn Malik dan dua sahabat yang lain. Hatta tabu wa nadibu, ketika ketiga sahabat itu tertinggal ya perang Tabuk. Nah, hatta tabu wa nadimu, dihajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Ibnu Ruhaili, ketiganya dihajar Ka'b bin Malik dan dua sahabat yang lainnya dihajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, hatta tabu, hingga mereka taubat wa nadimu dan menyesal. Nah, ini diluruskan oleh Syekh Rabi di hasyiah. Di footnote, lihat kata Syekh Rabi, bal hasala minhumun nadamu wat taubah mundu wasalan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam min ghazwati tabuk wa ma'a dhalika istamarra nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu fi hujranihim hatta nazalat taubatuhum min as-sama'i ba'da 50 lailatan. Yang diluruskan apa? Yang diluruskan Ibrahim Ar-Ruhaili mengatakan Nabi Rasulullah menghajar mereka sampai mereka taubat dan menyesal. Berarti munculnya taubat dan penyesalan itu setelah dihajar. Ah, ini keliru. Nah, kata Syekh Rabi, bal hasala minhumun nadamu wat taubah. Bahkan penyesalan dan taubat itu telah terjadi pada diri mereka mundu sejak wasalan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sejak Nabi sallallahu alaihi wasallam tiba di Madinah min ghazwati Tabuk, pulang dari perang Tabuk. Sebelum dihajar mereka sudah menyesal dan bertaubat. Sudah merasa bersalah. Nah, oleh karena itu mereka ketika menghadap kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka tidak mau berdusta. Mereka terus terang apa sebabnya mereka ya terlambat, ketinggalan. Ya. Karena memang melemah imannya ketika itu. Ka'b bin Malik menerangkan dia tergiur dengan ya hasil kebunnya. Nah, adapun orang-orang munafik yang lainnya, wah mereka sumpah palsu sudah. Nah, sumpah palsu di hadapan Nabi untuk i'tizarat, untuk nyari-nyari udzur. Ya, adapun ketiganya jujur, mereka memang sudah mengaku bersalah. Nah, bersama dengan itu kata Syekh Rabi, wa ma dzalik, bersama dengan itu bahwa mereka sudah menyesal dan bertobat sejak awal tibanya Nabi SAW di Madinah, sebelum dihajar, diboikot, mereka sudah bertobat. Bersama dengan itu ternyata istamarra Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu, tetap lanjut Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sahabatnya fi hujranihim, dalam menghajar mereka, hatta nazalat taubatuhum, hingga turun ya rekomendasi taubat mereka minas sama, dari atas langit ya, dari Allah Subhanahu wa taala, dengan turunnya wahyu, turunnya ayat. Nah, ba'da 50 lah lailah, itu setelah 50 hari. Jadi mereka dihajar selama berapa hari? Selama 50 hari. Nah, sampai turun ayat yang merekomendasi taubatnya mereka. Baru berhenti. Nah, alama huwa sabitun, kita kembali ke kitab. Alama huwa sabitun fi sahihaini, berdasarkan apa yang sabit dalam kitab as-sahihain. Sahih Bukhari dan Muslim, min hadithi Ka'b bin Malik, dari hadith Ka'b bin Malik. Ya, akhrajah al-Bukhari wa Muslim, dikeluarkan al-Bukhari dan Muslim. Wa syawahidu dhalika kathiratun fi siratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan syawahid, yakni dalil-dalil ya yang menunjukkan hal itu. Ya, yakni di sini dipetik bahwa ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat menghajar Ka'b bin Malik dan dua sahabat lainnya itu untuk maslahat ketiganya, yakni menjadikan ketiganya taubat. Nah, ini maksudnya. Ya, dari sini dia berdalil. Wa syawahidu dzalika katsirah. Dalil-dalil yang menunjukkan hal itu banyak fi siratin Nabi sallallahu alaihi wasallam, pada sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa kadzalika hadiyus salaf. Demikian pula hadiyus salaf, ajarannya kaum salaf. Al-muqtadina bihi, yang dijadikan panutan. Ya. Jadikan contoh oleh umat fi dzalika, dalam perkara itu, yakni ajaran salaf, ucapan dan amalan salaf, ya, merupakan imam-imam, panutan-panutan, amalan dan ucapan mereka untuk menghajar, ya, ahlul bid'ah. Dalam hal ini, fi hajri ba'dil mukhalifin, dalam menghajar sebagian orang yang melakukan penyelisihan syariat, zajaran lahum wa ta'diban, demi untuk menghardik mereka dan mentakdib, mendidik mereka agar menyadari kesalahannya, agar rujuk dan bertobat dari kesalahannya. Itu banyak, ya, dalil-dalilnya. Wa hadha an-na'u min al-hajri, dan jenis hajr ini, yakni jenis hajr dengan tujuan ini, wa huwa al-hajru, yaitu hajr li maslahatil mukhalif, hajr boikot untuk maslahat orang yang menyelisih syariat, ma'a kaunihi masyru'an, bersama, ya, disyariatkannya hajr ini, min haitsul aslu, ditinjau dari sisi dasarnya, asalnya, ya, memang disyariatkan, illa annahu, hanya saja hajar jenis ini labud min mura'atid dawabiti al-muta'alliqati bitahqiqihi wa tanzilihi 'alal mu'ayyanin min ashabil mukhalafat, labud, harus, ya, min mura'at, harus memperhatikan, mura'at, harus memperhatikan, dawabit kriteria-kriteria, qaida-qaida al-muta'alliqah bitahqiqihi, yang terkait dengan perealisasian, ya, hajar ini, wa tanzilihi, dan penempatan hajar ini, alal muayyanin, terhadap orang-orang tertentu, ya, individu tertentu, min ashabil mukhalafat, dari kalangan orang-orang yang menyelisihi syariat, wa huwa ma sayatimu bayanuhu fil faqratit taliyah, yaitu yang akan sempurna keterangannya pada paragraf berikutnya. Nah, di sini mulai bermain dhawabit, mulai memoles, Rahili memoles syubhat-syubhatnya dengan mengatakan ada dhawabit-dhawabit, ada kriteria-kriterianya, ada kaidah-kaidahnya. Nah, yang ini akan dibongkar oleh Syekh Rabi, bahwa Ibnu Rahili, kamu terlalu banyak berbicara tentang dhawabit, terlalu banyak berbicara tentang kaidah-kaidahnya begini, dhawabitnya begini, aturannya begini, padahal tidak ada dalilnya dan kamu tidak menyebutkan dalil. Nah, akan dibongkar nanti. Ini sendiri masalah. Nah, yang telah kita baca ini dan sudah disyaratkan tadi masalahnya. Ya. Nah. Sudah diterangkan tadi bahwa ulama salaf, ya, pada pikiran mereka pertama kali bukan, ya, untuk maslahat al-majur, tapi untuk diri mereka sendiri, menjaga diri mereka agar tidak terkena syubhatnya. Nah, padahal mereka, siapa Imam Muhammad bin Sirin, Ayub As-Sakhthiani, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad. Wah, luar biasa mereka ilmunya, imannya. Nah, tapi, nah, tidak mau, ya, dekat dengan yang mubtadi, tidak mau berbicara dengannya, menawarkan diri membacakan ayat kepada mereka pun tidak mau. Ada cuma baca ayat. Nah, tidak ditafsirkan. Itu pun khawatir. Nah, nanti kan berangkat dari sini, kemudian berbicara menghiasi dengan dhabit. Iya. Menghiasi dengan dhabit. Kemudian nanti berarti kalau tidak ada masalahnya untuk mahjur, berarti ya jangan dihajar. Nah, apa gunanya dihajar? Dia juga tidak rujuk kayak gitu. Nah. Ya, dan ini akan datang nanti. Dan akan disebutkan pada halaman-halaman akan datang. Ya, tidak sedikit dari kalangan ulama yang terpengaruh, terkena bid'ah mubtadi', karena bermajelis dengannya. Padahal tingkatannya adalah imam-imam ahli hadis. Nah, terkait dengan ini sendiri, Ya, tujuan yang ketiga ini hajar untuk maslahat orang yang dihajar. Nah, ini akan dibantah oleh Syekh Rabi, ya, bahwa rujuknya ahlul bidah dari kesesatan mereka itu tergolong perkara yang sulit sekali. Ya. Sulit sekali. Nah, jangan dianggap gampang kalau tingkatannya sudah mubtadi sahibu hawa, hatta dihajar habis-habisan itu belum tentu rujuk. Ya, kalau Ka'ab bin Malik dan kedua sahabatnya sahabat mereka, ya qadarullah ma syaa fa'al, melemah imannya ketika itu. Tapi mereka bukan mubtadi. Nah, bukan ashabul ahwa, bukan, mereka sahabat yang mulia, cuma melakukan kesalahan melemah imannya ketika Nabi Osman hendak berangkat ke Perang Tabuk. Karena itu mereka cepat menyesal dan taubat. Nah, tapi kalau yang namanya mubtadi sahibu hawa sudah bersyubhat dan hawa nafsunya sudah yang bermain, ya, dan meyakini bahwa bid'ahnya itu sebagai akidah dan meyakini bid'ahnya itu mendekatkan dirinya kepada Allah, oh, gimana caranya diharapkan rujuk? Hah? Meyakini bid'ahnya itu apa? Akidah yang akan mendekatkan dirinya kepada Allah. Bid'ahnya itu adalah ibadah yang akan mendekatkan dirinya kepada Allah. Dihajar habis-habisan pun belum tentu, ya, sulit diharapkan rujuk. Nah, makanya bukan ini yang terpenting memang. Ya, itu kalau tercapai alhamdulillah, kalau ada yang rujuk dari ahlul bidah, tapi bukan itu yang terpenting. Nah, terpenting adalah orang yang menghajar sendiri dan umat, ya, selain dia. Barakallahu fikum. Waktu telah berakhir. Nah, kemudian insyaallah kita lanjutkan besok ini. Nah, mengingat kitab ini masih panjang, sementara pentingnya mempelajari kitab ini, ya, ana secara pribadi merasakan fawaid yang besar membaca kitab ini untuk kalian, ya, insyaallah kalian juga akan merasakan itu, apalagi di masa-masa seperti ini, masa fitnah dan banyaknya syubhat, banyaknya orang yang tidak mengerti manhaj, ya, banyaknya orang yang berbicara tentang kawaid, dhawabit, tetapi salah, keliru, ya, sehingga kita sangat butuh untuk menimba ilmu manhaj dari kitab-kitabnya Syekh Rabi, ya, yang betul-betul memang ahli di bidang ini dan diakui, ya, dan terbukti, ya, kita rasakan dari kitab-kitab beliau dan fatwa-fatwa beliau, nah, dan banyak fawaid. Nah, kita dapatkan dari segi akidah, dari segi fikih, terkadang ada. Nah, kita dapatkan. Barakallahu fikum. Ya. Maka kita ingin menyelesaikan kitab ini. Oleh karena itu, untuk sementara dua pelajaran yang lain ditawakufkan. Besok ini kita lanjut, lusa kita lanjut lagi. Jadi untuk sementara taklim kita difokuskan kitab Tauhid Sabtu Ahad. Kemudian ini menyelesaikan bayan ini Senin, Selasa, Rabu. Nanti kalau ini selesai, insya Allah baru kita lanjut lagi misalkan bulughul maramnya. Begitu. Nah, tafadhalu jazakumullah khairan. Subhanallah bihamdih.